batinlah tanganku, peganglah ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap gentara yang tetap, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila ajal ku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku pimpinlah ke seberang. Pimpinlah ke seberang.